Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah di Pribalik. Al-Mas'alatu As-Sadisah. Yang qasimu al-alamu bi'tibaril isti'amali bi'tibaril isti'amali ila nau'aini murtajalin wa mangkulin murtajalin wa mangkulin yaqasimu al-alam bi'tibari isti'mali ila nau'aini murtajalin wa mangkulin dilihat dari penggunaannya atau asal usul penggunaannya isim alam terbagi menjadi dua alam murtajal dan alam mangkul. Fal murtajalu huwa Ma ustu'mila min awalil amri alaman. Ka udadin li rajulin wa su'ad li imra'atin. Alam murtajal ialah isim yang sejak pertama kali dipakai sebagai isim alam. Tidak digunakan untuk yang lain selain alam. Seperti udad. Udad itu nama laki-laki. Su'ad nama perempuan. Sejak dari awal memang untuk nama orang atau nama sesuatu. Tidak digunakan untuk yang lainnya. Wal mangkulu huwa ma ustu'mila qoblal alamiyati li ghairiha wa ma ustu'mila qoblal alamiyati li ghairiha. Isim alam mangkul adalah isim yang sebelum dipakai untuk isim alam dipakai untuk yang lain. Jadi asalnya itu digunakan untuk kebutuhan lain, kepentingan yang lain, kemudian digunakan untuk alam. Ini namanya isim alam mangkul. Wahuwa anwa'un, isim alam mangkul ini ada beberapa bentuk atau beberapa macam. Al-awwal mangkulun an masdarin, mangkulun an masdarin, kafadlin yang pertama ini asalnya digunakan untuk masdar kemudian dipakai untuk isim alam, mangkul an masdar, contohnya fadl. Asani mangkulun an ismi jinsin, mangkulun an ismi jinsin, ka asadin yang kedua berasal dari isim jamid yang menunjukkan jenis. Naam. Asad jenis singa, semua singa namanya asad, kemudian dipakai untuk nama orang si asad. Namanya alam mangkul an ismi jinsin. Atsalits mangkulun an wasfin, kaharithin wa hasanin wa mansurin. Yang ketiga berasal dari isim sifat, contohnya kharith berasal dari isim fa'il, Hasan berasal dari sifat musyabahat, Mansur berasal dari isim maf'ul. Semuanya isim alam mangkul. Arabi mangkulun an fi'lin, Yahya wa Ahmad wasmud pakai sod, wasmud, pakai tak. Tak biasa, bukan tak makut. Nah, yang keempat, berasal dari fi'il. Seperti Yahya. Sebelum Yahya dikasih contoh ya. Ka syammar. Ka syammar. Pakai syin. Syammar. Syammar dari fi'il madhi. Wa Yahya wa Ahmad. Yahya Ahmad dari fi'il mudhari. Wasmud, usmud dari fi'il amr. Ini digunakan untuk nama orang, maka disebut alam mangkul an fi'lin. Al-Khamis Mangkulun An-Jumlatin. Qaqama Zaidun wa Zaidun Qa'im. Nah, berasal dari jumlah, koma Zaid, jumlah fi'liyah, Zaid qa'im, jumlah ismiyah. Ini dipakai untuk nama orang, si koma Zaid, si Zaid qa'im. Nah, ya. Namanya isim alam mangkul an jumlah. Taib, barakafikum. Wal a'lamul manqulatu aktsar minal murtajalah. Wal a'lamul manqulatu aktsar minal murtajalati. Alam mangkul itu lebih banyak daripada alam murtajal. Wa ansi bawai, wa ansi bawaihi al-a'lamu kulluha mangkulah. Diriwayatkan dari si bawai bahwa semua isim alam itu mangkul. Wa anizzajjaji, wa anizzajjaji kulluha murtajalah. Sedangkan riwayat dari Az-Zajjaj bahwa semua isim alam itu murtajal. Nah, jadi isim alam mangkul lebih banyak daripada isim alam murtajal. Bahkan si bawah ini disebutkan mengatakan bahwa isim alam mangkul, isim alam itu semuanya mangkul. Beda dengan Az-Zajjaj yang mengatakan semua alam itu murtajal. Nah, yang benar sebagaimana tadi, al-a'lam al-mangkulah akthar min al-murtajalah. Isim alam itu ada yang mangkul, ada yang murtajal. dan isim alam mangkul lebih banyak daripada isim alam murtajal. Tayyib. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Yang qasimu al-alamu bi'tibari al-lafdi, bi'tibari al-lafdi ila nau'aini mufradin wa murakkabin. Dilihat dari susunan lafadznya, isim alam terbagi menjadi dua. Ada yang mufrad, berarti satu lafad. Ada yang murakkab, berarti dua lafad atau lebih. Fal mufradu ma laisa murakkaban. Fal mufradu ma laisa murakkaban. Ka Zaidin wa Hindin. Isim alam mufrad ialah isim alam yang bukan murakkab, seperti Zaid dan Hindun. Wal murakkabu wa ma taraqaba. Min lafdaini au aksar. Alam murakkab yal alam yang tersusun dari dua lafad atau lebih. Wahuwa salah satu anwa. Alam murakkab ini terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal murakkabun isnadiyun. Nahu baraka nahruhu. Yang pertama murakkab isnadi, berarti terbentuk dari mustad ilaih, ya. Contoh barqa nahruhu, si barqa nahr dari fiil fa'il. Asani murakkabun masjiyun nahu ba'la bakku hadra mautu sibawaihi merkab masjid, itu dua kalimah yang dijadikan satu menimbulkan makna baru. Ba'lun sama bakun menjadi ba'la bak, khadron maut menjadi khadar maut, sibah dan wah menjadi sibah wah. Asalis merkabun idhafiyun nahu Abdullah wa Abu Quhafa nah mokab idhofi berarti susunannya mudhof ilaih, ya, ini yang paling banyak. Abdullah, Abu Quhafa, semua alam kunyah masuk sini karena diawali dengan lafadz abun atau umun, ya, masuk merokap di tafis. Taib al-mas'alatu athaminah yang qasimu al-alamu bi'tibari maknahu ila nau'aini syahsiyin wa jinsiyin. Syahsiyin wa jinsiyin. Jika dilihat dari cakupan maknanya, ini makna cakupan maknanya, maka isim alam terbagi menjadi dua. Ada alam sahsi, ada alam jinsi. Wasyahsiyu huwa. Sahsiyu. Shin, kho, sod, sahsiyu. Huwa ismun yukhtassu biwahidin duna ghairihi min afradi jinsihi. Ismun yukhtassu biwahidin duna ghairihi min afrodi jinsihi. Alam saksi itu ialah isim yang menunjukkan nama untuk seseorang, tidak berlaku untuk yang lain dari individu yang sejenis dengannya. Nahwu Zaid wa Ahmad. Nah, sama-sama jenis laki-lakinya, tapi Zaid adalah nama seseorang tertentu, enggak berlaku untuk yang lain yang sama-sama laki-lakinya. Maaf. Ahmad juga demikian. Wal jinsiyu huwa ma wudi'a ma'udhi'a lil jinsi la yukhtassu bi wahid alam jinsi ialah isim alam yang digunakan nama jenis atau komunitas atau kumpulan, ya, bukan khusus untuk individu tertentu. Nahwu Ummu Iryab Al-Aqrab di Ummu Iryab itu alam jinsi nama komunitas Kalajengking. Semua Kalajengking boleh dinamai dengan Ummu Iryab, bukan nama untuk Kalajengking tertentu, ya. Semua jenis Kalajengking boleh dipanggil Ummu Iryab. Su'alah nama untuk komunitas musang, ya. Semua musang boleh dipanggil dengan su'alah. Su'alah bukan untuk musang tertentu, tapi semua jenis musang. Barah lil mabarah. Nah, untuk komunitas perempuan baik-baik atau yang baik-baik ibarah. Bukan nama perempuan tertentu. Fajari lil fajrah. Fajari lil fajrah. Fajari nama untuk perempuan-perempuan yang jahat, jelek akhlaknya, yang rusak. Bukan nama perempuan tertentu, namanya alam jinsi. Tayyib. Mindaka ummu iryatil akrabi wa hakadha su'alatun li sa'labi wa mithluhu baratul lil mabarrah kadha fajari alamul fajra. Tambahin contohnya lagi ya, nah, supaya tahu alam jinsi. Tak kasih contoh tambahan. Abu Ja'dah, Abu Ja'dah ta, pakai tak marfu toh, Abu Ja'dah, Lidzibi. Abu Ja'dah ini nama komunitas serigala. Nah, semua serigala boleh dipanggil dengan Abu Ja'dah. Ummu Amir. Ummu Amir. Ummu Amirin. Lidbaba'i. Pakai bad. Ba'ain. Lidbaba'i. Atau babu. Boleh. Ba'nya di doma. Lidbaba'i. Babu. Ummu Amir nama komunitas babu. Babu itu hena. Hena itu sejenis anjing hutan, ya. Tahu ya, hena ya. Abu Ayyub Lil Jamal. Abu Ayyub ternyata nama komunitas untuk unta. Semua unta bisa dipanggil Abu Ayyub. Ummu Qas'am. Qaf Shin Ain Mim. Ummu Qas'am. Lil maut. Lil mauti. Jadi kematian. Semua jenis kematian, entah sebabnya apapun, namanya Ummu Qas'am. Ya. Nah, mati dengan sebab serangan jantung, mati karena dimakan serigala, mati tenggelam, mati terbakar, mati sendiri, nah, sambil duduk, macam-macam. Ya. Mukas'ab. Usama bin Asad di Usama itu nama komunitas untuk singa, ya, semua singa bisa disebut Usama. Tanbih. Al-alamu al-jinsi maksurun, pakai sod, maksurun alas-sama'i, pakai ain, alas-sama'i. Alam jinsi itu terbatas dari apa yang kita dengar dari orang Arab, ya, sifatnya sama'i, itu harus dihafal. Maksuran ala sama'i. Tayyib. Jadi untuk menetapkan ini alam jenis untuk komunitas apa, ini harus mendengar dari kalam-kalam Arab. Nah, makanya tak kasih contoh yang agak banyak supaya kalian lebih luas tentang masalah alam jinsi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah pembahasan tentang asma' isyarah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarru umurana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.